yang semata-mata karena rahmat, karena nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kembali kajian yang sudah libur selama 2 tahun ini. Ya, libur karena pandemi. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali. Yaitu kajian rutin malam Jumat membahas tentang Sirah Nabawiyah dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin. At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Yang ini merupakan syarah atau penjelasan terhadap kitab Nurul Yaqin karya Al-Khudhari rahimahullahu taala, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kitab ini bahas tentang Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Dan sebelum kita melanjutkan, perlu kita murojaah, perlu kita review kembali apa sih tujuan kita belajar Sirah Nabawiyah. Yang pertama, dalam rangka untuk ma'rifatun nabi, mengenal nabi kita. Dan ini adalah salah satu landasan agama. Ingat, landasan agama adalah 3 pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatun nabi. Yang ketiga, ma'rifatuddin. Jadi salah satu landasan agama adalah mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan cara kita belajar Sirah Nabawiyah. Yang kedua, supaya kita tambah cinta kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa cinta kalau enggak kenal? Ya, pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita enggak kenal dengan nabi kita, gimana kita bisa sayang? Gimana kita bisa cinta? Terutama di zaman di mana sekarang orang banyak yang bermudah-mudahan mencela nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermudah-mudahan keluar dari lisannya kata-kata kotor yang ditujukan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sekarang yang sedang ramai ya dibicarakan, bahwasanya sebagian pejabat di negara India itu melakukan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka politik, demi politik, menghina Rasulullah demi politik. Allah musta'an. Maka tidak akan beruntung, pasti akan binasa kaum yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, Kaifa yuflihu qaumun sajjau anbiya'ahum. Bagaimana mungkin akan beruntung kaum yang mereka melukai nabi mereka? Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kaum yang suka menyakiti nabinya pasti tidak akan beruntung, pasti akan binasa. Dan ini sudah terbuktikan oleh banyak realita, banyak fakta dalam sejarah bahwasanya kaum yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan binasa. Maka kita tunggu saja kebinasaan para pejabat-pejabat India yang mereka menghina rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tujuan kita belajar sirah adalah untuk meneladani profil orang-orang terbaik Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk meneladani jalan hidup mereka. Mencontoh mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dan semuanya. Dan yang keempat, kita belajar sirah agar kita mengetahui bagaimana keburukan-keburukan kaum terdahulu yang Allah binasakan. Sehingga kita bisa menjauhkan diri dari sifat-sifat yang sama seperti mereka. Ini minimalnya 4 faedah, 4 manfaat kita belajar Sirah Nabawiyah. Nah, kita akan lanjutkan membaca kitab Nurul Yaqin karya Al-Khudhari rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kita sampai pada bab al-idza, gangguan. Sebelumnya kita sudah selesai membahas al-jahru bitabligh, dakwah terang-terangan. Sekarang bab al-idza, gangguan-gangguan dari orang-orang musyrikin Mekah. Setelah Rasulullah SAW diutus menjadi rasul, dan Rasul diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, maka tentunya dakwah terang-terangan tidak biasanya tidak mulus. Biasanya pasti ada tantangan, ada rintangan. Ini sudah sunnatullah. Pasti akan ada gangguan-gangguan. Demikian pula yang dialami oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mengalami banyak sekali al-idha, gangguan-gangguan. Di sini penulis mengatakan, wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin katsiral adza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak sekali gangguan dari orang-orang musyrikin Mekah. Wa 'azima syiddati, dan beliau merasakan cobaan, ujian yang sangat syiddah, yang sangat keras, yang sangat berat. Khususan idza dhahaba ila sholati indal baiti. Terlebih lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Baitullah. Salat di Ka'bah. Maka ketika itu orang-orang musyrikin Mekah sangat bersemangat untuk mengganggu beliau. Dan di zaman dahulu, baik ketika Nabi belum diutus ataupun ketika Nabi sudah diutus, itu sudah ada ibadah salat. Dan ini sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Maryam ayat 55, Allah Ta'ala katakan, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Nabi Ismail adalah orang yang senantiasa memerintahkan keluarganya bis-salati, untuk salat, waz-zakah, dan berzakat. Nabi Ismail, di zaman Nabi Ismail sudah ada salat. Dan surat Al-An'am ayat 43, Allah Ta'ala katakan, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah engkau kepada Allah, wasjudi, dan sujudlah kepada Allah, warka'i, dan ruku'lah kepada Allah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Sujud, ruku', salat. Maka Allah perintahkan Maryam, Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa, diperintahkan untuk sholat. Dan banyak sekali dalam Al-Quran ya, yang menunjukkan sholat sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah ada sholat. Namun tentu tata caranya berbeda. Tidak seperti tata cara sholat di zaman kita, pada umat Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW sholat dengan sholat yang tata caranya seperti orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu, beliau diganggu. Sholatnya di Ka'bah. Beliau diganggu oleh orang-orang musyrikin Mekah. Wa kana min a'dhamihim adzan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jama'atu summu likathrati adzahum bil mustahzi'in. Dan orang-orang yang paling besar gangguannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sekelompok orang yang Allah namakan al-mustahzi'in atau al-mustahzi'un. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan istilah ini beberapa kali. Istilah al-mustahzi'in atau al-mustahzi'un. Ini adalah istilah untuk orang-orang yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Beberapa orang. Di sini beliau sebutkan beberapanya. Yang pertama, kaum al-mustahzi'un yang pertama adalah fa'awwaluhum wa asyadduhum Abu Jahlin. Yang paling pertama dan paling keras gangguannya, paling sering ganggu Nabi, dia adalah Abu Jahal. Nama beliau adalah Amr ibn Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi al-Qurashi. Jadi namanya Amr. Nama aslinya Abu Jahal adalah Amr. Nama bapaknya Hisham, Amr bin Hisham. Dan perlu antum ketahui, Abu Jahal. Abu Jahal kan bapak kebodohan. Jahal, al-jahal artinya kebodohan. Apakah Amr bin Hisham ini nama kunyahnya Abu Jahal? Dia menamai diri sendiri Abu Jahal. Saya adalah Abu Jahal. Gitu. Tentu enggak mungkin. Ya. Jadi nama asal beliau bukan Abu Jahal. Nama kunyah asal beliau bukan Abu Jahal, tapi Abu'l-Hakam. Nama kunyah asli beliau adalah Abul Hakam, bukan Abu Jahal, karena Abu Jahal nama buruk. Gak mungkin dia menamai diri sendiri dengan nama buruk, tapi nama aslinya adalah Abul Hakam. Kalau kita terjemahkan, Abul Hakam ini orang yang paling pintar memutuskan hukum. Kalau ada dua orang kelahi, kalau ada dua orang sengketa, berselisih, maka orang ini pintar untuk menyelesaikan. Solusinya seperti ini. Disebut dengan Abul Hakam. Dan apakah Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini orang yang demikian? Orang yang pintar memutuskan hukum? Tentu tidak. Makanya gak cocok. Sehingga Rasulullah SAW ganti. Enak aja orang ini ngaku-ngaku Abul Hakam. Ya, padahal dia orang jahil. Orang yang pintar memutuskan hukum harus pintar. Harus berilmu. Harus bijaksana. Bahkan tidak hanya berilmu, harus bijaksana. Harus hikmah. Sedangkan Abu Jahal adalah kebalikannya. Boro-boro hikmah. Ya, orang ini jahil. Makanya Rasulullah berikan dia kunyah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Huruf H-nya disukun ya, Abu Jahlin. Tidak di fathah, tapi disukun, Abu Jahlin. Dan juga alasannya kedua, karena tidak boleh seseorang menggunakan nama Abul Hakam. Ya, Abul Hakam adalah nama kunyah yang terlarang. Karena mengandung unsur menyetarakan Allah dengan makhluk. Ada seorang sahabat namanya Abu Syuraih. Ya, Abu Syuraih ini dahulu namanya Abul Hakam. Sebelum diganti oleh Nabi, nama aslinya Abul Hakam, nama kunyahnya. Karena memang dia adalah orang yang pintar memutuskan perkara. Kalau ada dua orang berantem, berkelahi, bersengketa, dia pintar memutuskan perkara dan memberikan solusi. Maka orang-orang menjuluki dia Abul Hakam. Ini betul. Ya, Abu Syuraih ini memang demikian keadaannya. Tapi ketika tahu bahwasanya Abu Syuraih ini nama kunyahnya Abul Hakam, Nabi ganti. Wahai Abu Syuraih, ganti. Jangan pakai nama Abul Hakam. Kenapa? Innallaha huwal hukmu. Innallaha huwal hakamu. Wa ilaihil hukmu. Karena Allah lah al-hakam. Dan semua hukum kembali kepada Allah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Karena Allah lah al-hakam. Allah lah yang paling menentukan hukum. Semua hukum kembali kepada Allah. Artinya hukum yang paling mutlak, hukum Allah. Hukum yang paling terbaik, hukum Allah. Kalau orang punya nama Abul Hakam, seolah-olah dia dan Allah sama dalam masalah hukum. Allah hukumnya baik, dia juga baik. Maka ini ada unsur kesetaraan. Ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan nama Abul Hakam. Dan hadis ini disebutkan dalam Kitab Tauhid, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di bab tentang memuliakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memuliakan nama-nama Allah. Di antara bentuk memuliakan nama Allah adalah tidak menggunakan nama-nama yang mengandung unsur sifat Allah untuk makhluk. Tak boleh. Sedangkan Al Hakam adalah sifat Allah. Ya, jadi karena alasan ini maka Abu Jahal dikasih nama Abu Jahal. Bukan lagi Abul Hakam. Dan Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Yang paman Nabi siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab paman Nabi, paman kandung, ya, saudara dari bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Jahal bukan paman Nabi, jangan sampai ketukar-tukar. Atau jangan sampai di generalisir semuanya dianggap paman Nabi, bukan. Yang paman Nabi adalah Abu Lahab. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu paman Nabi memang. Kalau ini Abu Jahal. Abu Jahal bukan paman Nabi, tapi memang masih ada hubungan kerabat dengan Nabi. Ya, makanya beliau tadi Al-Makhzumi Al-Qurasyi dari Bani Makhzum dan termasuk kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy kalau dirunut-runut semuanya ada ketemunya, ada titik temunya. Ya, sehingga Abu Jahal dan Nabi masih ada hubungan kerabat, masih ada. Tapi bukan paman Nabi. Dan Abu Jahal mati dalam keadaan kafir, sebagaimana Abu Lahab. Namun Abu Jahal punya anak yang namanya Ikrimah bin Amr bin Hisham. atau Ikrimah bin Abi Jahal. Yang dia ada seorang sahabat Nabi Muslim. Ya, jadi enggak mesti orang itu jelek, anaknya jelek juga, enggak mesti. Jadi pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ini enggak mutlak. Ya, bisa jadi jatuh, bisa jadi jauh dari pohonnya kena angin. Contohnya Abu Jahal, anaknya sahabat Nabi yang mulia Ikrimah. Ya. Yang beliau punya beberapa hadis dari Nabi SAW. Ya, ini kita sedikit tentang Abu Jahal. Qala yauman, suatu hari Abu Jahal mengatakan, "Ya ma'syara Quraisyin, inna Muhammadan qad ata ma tarawna min aibi dinikum wa syatmi alihatikum wa tasfihi ahlamikum wa sabbi abaikum." Wahai orang-orang Quraisy, kata Abu Jahal, sesungguhnya Muhammad ini telah datang dengan melakukan apa yang telah kalian lihat semua, yaitu pertama mencela agama kalian, wasyatmi alihatikum, dan mencela berhala-berhala kalian, watasfih ahlamikum, dan mencela tokoh-tokoh kalian, wasabbi abaikum, dan mencela kakek moyang kalian. Nabi dituduh melakukan 4 hal. Dan semuanya adalah tuduhan palsu alias hoax. Dituduh mencela agama. Dituduh mencela berhala. Dituduh mencela tokoh-tokoh. Dituduh mencela kakek moyang. Padahal Nabi tidak melakukan pencelaan. Nabi enggak mengatakan berhala kalian ini goblok. Enggak. Berhala kalian ini cemen. Enggak seperti itu. Nabi tidak melakukan kata-kata kotor, tidak melakukan caci makian. Tapi yang Nabi lakukan adalah Nabi menjelaskan. Berhala ini enggak layak disembah. Dia enggak bisa apa-apa. Dia enggak bisa dengar doa kalian. Dia enggak bisa kabulkan doa kalian itu. Kakek moyang kalian ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk jangan diikuti. Nabi jelaskan demikian. Bukan mencela, tapi kata Abu Jahal mencela. Maka ini resiko, kalau orang menjelaskan kebenaran, maka biasanya akan ada orang yang menuduh dengan tuduhan palsu. Kita jelaskan Al-Quran, As-Sunnah, kita jelaskan Tauhid, ya, kita jelaskan Sunnah Nabi, ada yang nuduh. Oh, kalian ini berarti mencela nenek moyang kita, mencela tradisi kita, mencela tokoh-tokoh agama di negeri kita, mencela Syekh Fulan, mencela Imam Fulan. Padahal kita tidak mencela. Kita tidak mengatakan Imam Fulan itu bodoh. Tidak. Kakek moyang kita itu semuanya kafir. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita cuma menjelaskan ini amalan tidak benar. Ini tradisi kurang bagus, kurang tepat. Tapi dituduh mencela, ya, dituduh merendahkan dan macam-macam. Ini sudah biasa. Inni u'ahidullaha la'ajlisanna lahu gadan bihajarin la'utiku hamlahu. Kata Abu Jahal, saya janji kepada Allah. Ya, jadi Abu Jahal pun menyembah Allah, ya. Ya, kata Abu Jahal, inni u'ahidullaha. Saya janji kepada Allah. Karena Abu Jahal itu menyembah Allah. Tapi masalahnya Abu Jahal itu selain menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Aku janji kepada Allah, saya akan duduk di sini besok, di Ka'bah. Dan saya akan bawa batu yang besar, yang saya tidak mampu untuk bawa sendiri. Faidah saja dari solatihi radhtu bihi raksahu. Ketika Muhammad sujud nanti, saya akan lemparkan batu ini ke kepala dia. Jadi ingin dipecahkan kepala Nabi dengan batu yang sangat besar. Tentunya nanti Abu Jahal rencananya akan minta bantuan orang lain, digotong bareng-bareng. Ketika Nabi itu sujud dan Nabi sujudnya lama, maka nanti batunya akan diangkat dan dijatuhkan di atas kepala Nabi sampai pecah. Rencananya seperti itu. Fa aslimuni inda dzalika aw imna'uni. Kemudian kata Abu Jahal, silakan kalian kalau mau dukung saya bagus, kalau enggak setuju enggak apa-apa. Kalau mau cegah saya silakan, ayo. Ya, tarung sama saya, ini kata Abu Jahal. Jadi dia nantangi orang-orang Quraisy. Yang setuju alhamdulillah, ayo bantu saya. Enggak setuju, ayo tarung sama saya. Dia sangar gitu ya. Kemudian fal yasna'abi ba'da dzalika banu Abdi Manafin ma badalahum. Namun ternyata kebanyakan dari orang-orang Quraisy mendukung. Karena mereka orang-orang musyrikin, ya. Kaum muslimin masih sedikit sekali. Terutama dari Banu Abdi Manaf, dari kabilah Bani Abdi Manaf. Ya, setuju dengan niatnya Abu Jahal dan akan membantu. Falamma asbaha akhadha jaran kama wasafa. Ketika pagi harinya besoknya, maka Abu Jahal dan beberapa orang dari Bani Abdi Manaf membawa batu sebagaimana yang sudah direncanakan. Batu yang besar yang enggak bisa diangkut sendiri, harus bareng-bareng. Tsumma jalasa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruhu. Kemudian mereka duduk di Ka'bah menunggu Rasulullah datang. Wa ghadan alaihi salatu wassalamu kama kana yaghdu ila salatihi. Dan pagi-pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah datang ke Ka'bah, ya, untuk salat sebagaimana kebiasaan beliau. Dan ingat ya, di Ka'bah ketika itu banyak berhala. Ini Nabi belum menguasai Mekah, masih lemah. Ketika itu Ka'bah Baitullah banyak berhala di sekitarnya, ada ratusan berhala. Yang nanti di peristiwa Fathu Mekah, ketika Rasulullah sudah membuka kota Mekah baru dihancurkan. Ini masih banyak berhala, tapi Nabi salat di sana. Salatnya bukan kepada berhala, salat kepada Allah. Dalam keadaan banyak berhala di samping-sampingnya. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang kita memang dituntut untuk menunda pengingkaran. Ya, kalau di rumah kita ada pengingkaran, ada maksiat, ada pelanggaran agama, ada banyak beberapa pelanggaran agama, maka kita ingkari yang paling penting dulu. Kalau di rumah ada keris keramat, kemudian misalnya ada gambar seronok, ada gambar porno misalnya, kemudian ada minuman keras, ada rokok misalnya, ada yang lain-lain, pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ada setel dangdut koplo misalnya. Maka kita ingkari dulu masalah kerisnya ini. Karena ini masalah kesyirikan, masalah yang paling urgen. Artinya kita nasihati orang di rumah, janganlah menyimpan keris keramat ini syirik. Yang lain-lain nanti dulu, sabar. Ya. Fokus urus masalah syirik dulu. Yang lain-lain masalah dangdut koplo, ya sudah sabar dulu, biarin dulu. Masalah rokok, ya nanti dulu. Masalah gambar dan lain-lain. Fokus masalah yang urgen dulu. Rasulullah sholat di Ka'bah dalam keadaan banyak berhala. Ya. Nabi tidak serampangan main hancur-hancurin aja karena masih lemah. Ya, kemudian wa Quraisyun fi andiyatihim yantadhiruna ma Abu Jahlin fa'ilun. Dan juga orang-orang Quraisy juga berada di tempat mereka menunggu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Jadi ketika Rasulullah datang, maka orang Quraisy mulai penasaran nih, kira-kira Abu Jahal jadi enggak menghancurkan kepalanya Rasulullah SAW. Falamma sajada alaihi salatu wassalam ihtamala Abu Jahlin al-hajara waqbala nahwahu. Ketika Rasulullah salat dan Rasulullah sujud, maka Abu Jahal dan beberapa orang membawa batu yang besar tersebut dan berjalan menuju ke arah Rasulullah. Hatta idza dana minhu raja'a munhaziman muntaki'an. Namun ketika Abu Jahal sudah dekat kepada Nabi, tiba-tiba Abu Jahal langsung balik lagi munhaziman dalam keadaan gemeteran, muntaki'an dalam keadaan pucat wajahnya. Sudah dekat, sudah mau digeprek kepalanya Nabi pakai batu yang besar, tiba-tiba balik lagi. Gemeteran dan pucat wajahnya. Muntaqian launuhu minal faza, karena ketakutan. Warama hajarahu min yadihi, dan dia lemparkan batunya. Ya, lemparkan ke tanah gitu ya. Tidak jadi dijatuhkan ke kepala Nabi. Faqama ilaihi rijalun min Quraisyin faqalu malaka ya Abul Hakam. Maka datanglah sebagian pemuda Quraisy bertanya, "Wahai Abu Hakam, ada apa? Kok jadi? Kenapa?" Ya, Abul Hakam itu Abu Jahal tadi ya. Qala kumtu ilaihi li'af'ala ma qultu lakum. Maka Abu Jahal mengatakan, "Iya, tadi saya sudah niat, sudah tekad bulat ingin melakukan apa yang saya ingin lakukan." Falamma danautu minhu aradali fahlun minal ibili. Ketika saya sudah dekat dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW, ternyata tiba-tiba tergambar dalam benak saya ada gambaran seekor onta. Fahlun minal ibil. Fahlun itu onta yang jantan. Ya, tiba-tiba kok muncul dalam pandangan saya ada onta jantan. Wallahi ma ra'aitu mithlahu qattu. Demi Allah saya tidak pernah lihat onta seperti itu. Onta yang besar, yang menyeramkan. Yang lihat hanya Abu Jahal. Yang lain enggak ada yang lihat. Hamma bi ayakulani. Dan onta ini ingin makan saya. Berarti onta monster gitu ya. Yang besar, menyeramkan. Ya, onta monster. Yang ini hanya dilihat oleh Abu Jahal. Falamma dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dzaaka Jibrilu walau dana la akhadhahu. Ketika kisahnya Abu Jahal ini besok-besoknya diceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kemarin Abu Jahal ingin mecahkan kepala Anda Rasulullah. Tapi tiba-tiba ketika sudah dekat enggak jadi, kata dia, dia melihat ada unta besar ingin makan dia. Sehingga dia takut enggak jadi. Maka kata Rasulullah, dzaka Jibril, itu malaikat Jibril. Walau dana la akhadahu, andaikan Abu Jahal beneran dekat kepada saya, sudah dimakan oleh unta tersebut. Ini bentuk gangguan dari Abu Jahal ya, yang dia semangat sekali untuk mengganggu Rasulullah SAW, terutama ketika Rasulullah sedang sholat di Baitullah. Beliau ingin menghancurkan kepala Nabi. Ingin membunuh Nabi. Tapi Allah Ta'ala senantiasa melindungi Rasulullah SAW. Kemudian kisah yang lain tentang gangguan dari Abu Jahal. Wa kana Abu Jahlin kathiran ma yanhar rasula an salatihi fil bait. Dan Abu Jahal itu sangat sering sekali melarang Rasulullah untuk salat di rumah. Faqala lahu marratan ba'da an ra'ahu yusalli. Alam anhaaka an hadha. Dan dia pernah berkata kepada Rasulullah ketika Rasulullah salat di rumah, Abu Jahal mengatakan, "Hai Muhammad, bukankah saya sudah larang kamu untuk sholat? Enggak boleh sholat di sini." Karena orang-orang Quraisy meninggalkan sholat. Ya. Kaum muslimin sholat. Kalau enggak bisa sholat di Ka'bah, sholat di rumah. Sholat di rumah pun dilarang. Jadi bayangkan ya. Di Mekah zaman dahulu, di awal-awal dakwah, sholat itu susah. Jangankan sholat di masjid. Sholat di rumah aja susah. Dikejar, dicari, diinspeksi ya sama orang-orang Quraisy. Alhamdulillah kita di zaman ini sholat gampang. Ya, bahkan sholat di masjid enak, mudah, aman, gak ada gangguan. Maka ini patut kita syukuri. Ya. Dan juga di zaman ini sebagian saudara kita juga susah sholat. Ya, karena dalam kondisi perang. Ya, diinvasi oleh orang-orang kafir. Susah. Mungkin keluar rumah langsung kena peluru, meninggal. Borbol sholat di masjid. Sholat di rumah pun harus hati-hati. Ya, maka kita yang masih bisa sholat ke masjid, masih bisa sholat dengan aman, syukuri. Dan kita jaga keamanan ini. Jangan sampai kita berada dalam kondisi sholat itu susah. Jangan sampai. Kita jaga keamanan ini. Faghladhalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qawla. Wahaddadahu. Dan Rasulullah SAW balas dengan perkataan yang keras kepada Abu Lahab. Ketika Rasulullah dilarang sholat, maka Rasulullah tetap bersikeras, tetap sholat. Ya, beliau berani, beliau tidak takut dengan Abu Jahal. Dan Rasulullah mengancam Abu Jahal dengan mengatakan, Atuhadiduni wa ana aktsaru ahlil wadi nadian. Apakah kau, Abu Jahal, berani, lancang, melarang saya sholat, padahal saya adalah orang yang paling sering menasehati orang-orang Quraisy di daerah ini. Ya, saya adalah orang yang paling sering nasihati orang. Kamu berani-berani nasihati saya. Padahal kamu di atas kebatilan. Ini sikap keras. Sikap berani Rasulullah SAW kepada Abu Jahal. Fanzalallahu tahdidan lahu fi akhir surati Iqra. Maka Allah pun turunkan ayat sebagai ancaman kepada Abu Jahal di akhir-akhir surat Iqra atau surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 15 sampai 18. Allah Ta'ala katakan, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, maka akan kami tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya Abu Jahal. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'una diyah. Dan biarkanlah dia memanggil golongannya. Sanad'uz zabaniyah. Maka kami kelak akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan lakukan demikian. Janganlah engkau patuh kepada dia, kepada Abu Jahal. Dan sujudlah kepada Allah dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Ini ancaman Allah kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kalau kamu berani melarang Nabi sholat dan kamu bawa pasukan, maka akan kami panggil malaikat Zabaniyah. Kata Allah demikian. Wa min adhiyatihi lirrasuli mahakahu Abdullah ibn Mas'udin fi riwayatil Bukhari. Di antara bentuk gangguan Abu Jahal kepada Rasulullah adalah dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa yusalli. Dahulu kami berada di masjid, yaitu di Mekah, di Baitullah, dan Nabi sedang salat. Faqala Abu Jahlin, ala rajulun yakumu ila farthi jazuri bani fulanin falyulqihi ala Muhammadin wa huwa sajidun. Abu Jahal mengatakan, dia punya rencana, punya ide. Kalau tadi ingin digeprek kepala Nabi dengan batu besar. Kali ini punya ide lain. Ala rajulun yakumu ila farthi jazuri bani fulanin. Tolong sebagian orang dari bani fulan, ada yang membawa farth. Farth itu kotoran binatang. Jazur itu onta. Tolong ada yang bawakan kotoran onta dari bani fulan. Fayulqihi ala Muhammadin, untuk dilemparkan kepada Muhammad. Wahuwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Karena kalau sedang berdiri bisa jadi akan ditepis atau akan geser atau akan pindah. Karena ketika sholat boleh melakukan gerakan yang dibutuhkan. Ya, boleh geser, boleh nepis atau yang lain. Tapi kalau sujud kan gak tahu. Sehingga Abu Jahal punya ide, nanti kita lemparkannya ketika sujud. Kalau sujud kan gak tahu. Jadi bisa kena maksimal gitu. Kalau kotor bisa kotor maksimal. Bau bisa bau maksimal. Faqama Uqbah bin Abi Mu'itin ibni Abi Amr ibni Umayyah ibni Abi Syamsin. Abdi Syamsin. Maka yang berinisiatif untuk melakukan itu adalah Uqbah bin Abi Mu'it bin Abi Amr bin Umayyah bin Abdi Syams. Waja'a bidhalikal farthi fa'alqahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Dan Uqbah ini bawa ya sekumpulan kotoran onta tadi dan dilemparkan kepada Nabi SAW, ditumpahkan kepada Nabi ketika Nabi sedang sujud. Ya, bayangkan, kotoran onta itu lebih bau daripada kotoran sapi. Silakan nanti bapak-bapak yang berangkat umroh atau haji bisa buktikan sendiri. Ya, kotoran onta itu lebih bau daripada kotoran sapi. Ya. Kotoran sapi saja sudah bau, apalagi kotoran unta. Dan memang mirip-mirip dengan kotoran sapi, ya dia warnanya gelap, kemudian lembab, bau seperti itu. Maka bayangkan Rasulullah sedang sujud dilemparkan, mungkin yang kita terbayang kotoran sapi aja lah, ya, kalau belum pernah lihat kotoran unta kan? Kita bayangkan Nabi sedang sholat, kita sedang sholat dilemparkan kotoran sapi. Sedang sujud, sedang ibadah, bayangkan. Bapak sholat di Masjid Al-Asri ini sedang sujud, dilemparkan kotoran sapi. Kira-kira gimana perasaannya? marah sekali, sedih. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqdir ahadun minal muslimina alladzina kanu bil masjidi ala ilqaihi anhu. Dan tidak ada seorang pun kaum muslimin yang berani untuk menyingkirkan kotoran tersebut. Ya, padahal mereka ada di masjid, tidak ada yang berani untuk ilqa, untuk menyingkirkan kotoran tersebut dari Nabi. Ya, enggak ada yang berani membersihkan. Kenapa? Lidha'fihim an muqawamati aduwihim. Karena mereka masih lemah, tidak bisa membalas perlakuan dari musuh mereka. Kaum muslimin sedikit. Ya, kaum Quraisy ya satu bangsa di situ, satu kabilah banyak sekali. Ya, itu entah satu banding berapa ribu ya. Kalaupun ada satu orang yang berani menyingkirkan, mungkin datang 50 orang ya yang akan menumpahkan lagi kotoran itu. Enggak ada yang berani. Walam yazal alaihi salatu wasallam sajidan hatta ja'at Fatimah bintuhu fa akhadhatil qadhara wa ramathu. Dan Nabi terus dalam keadaan sujud. Nabi tenang. Walaupun diperlakukan demikian, Nabi tidak batalkan sholat. Karena memang kotoran onta itu bukan najis. Karena onta adalah hewan yang dimakan dagingnya. Dan hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Ya, seperti sapi, kambing, ya, ayam. Maka kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi tidak najis. Kalau kotor iya. Kotor iya, kuman iya, bau iya. Tapi kalau najis harus ada dalil. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya kotoran hewan yang dimakan dagingnya bukan najis. Sehingga tidak membatalkan sholat. Maka Nabi tetap pada posisinya sujud. Sampai akhirnya datang Fatimah. Ya, sujud Nabi lama sekali. Dan Nabi sabar diperlakukan demikian. Sampai datang Fatimah, putri beliau. Kemudian Fatimah yang berani untuk nyingkirkan kotoran-kotoran tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu keutamaan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Fatimah itu perempuan, maka orang-orang Quraisy juga masih punya wibawa ya. Enggak ada yang berani melecehkan perempuan. Ya, orang Quraisy itu orang-orang yang superior di antara kabilah-kabilah lain ya. Jadi di Arab ketika itu banyak kabilah yang paling superior, yang paling dihormati kabilah Quraisy. Maka enggak ada ceritanya orang Quraisy melecehkan wanita. Nanti apa kata kabilah lain? Mereka enggak berani. Mereka masih punya wibawa. Sehingga ketika Fatimah yang lakukan itu, yang bersihkan, ya enggak ada yang berani mencegah. Falamma qama da'a 'ala man sana'a hadza sun'a al-qabiha. Ketika Nabi sudah selesai salat, maka Nabi doakan keburukan bagi orang yang melakukan itu, yang melempari beliau dengan kotoran. Faqala Allahumma 'alaika bil mala'i min Quraisyin. Perhatikan doanya ya, bukan ya Allah, bunuhlah mereka, enggak. Ya Allah, jadikanlah mereka meninggal di selokan, enggak. Tidak dengan doa-doa yang rendahan seperti itu ya. Tapi Allahumma 'alaika bil mala'i min Quraisyin, kata Nabi. Ya Allah, aku serahkan urusan kaum Quraisy kepadamu. Artinya apa? Artinya ya Allah, terserah deh engkau mau apakan orang-orang Quraisy ini. Ya, engkau yang lebih tahu apa hukuman yang lebih tepat buat mereka. Itu doa Nabi. Ya, Nabi doanya tidak berisi kata-kata yang rendahan, kata-kata celaan, makian, tidak. Ya, doa Nabi kata-kata yang baik. Walaupun isinya kemarahan. Walaupun isinya adalah doa keburukan kepada suatu kaum. Ya, makanya juga bisa kita amalkan ya, kalau ada tokoh yang bejat, yang sesat, yang menyimpang, dan kita tidak berani untuk terang-terangan mencela dia di depan umum, maka gunakan kata-kata seperti ini. Ya Allah, engkau yang lebih tahu apa hukuman yang bagus untuk orang ini. Seperti itu. Wasamma aqwaman. Dan Nabi juga menyebutkan beberapa kaum yang lain yang ikut serta mengganggu Nabi. Qala ibn Mas'udin faraaituhum qutilu yauma Badrin. Dan aku bersaksi bahwasanya orang-orang yang melakukan itu, yang suka melempar Nabi dengan kotoran, mereka semua terbunuh di hari perang Uhud. Terbunuh sebagai orang kafir, tidak beriman. Karena di perang Badar, afwan. Terbunuh di perang Badar. Karena di perang Badar Nabi SAW melawan orang kafir dan orang kafir ada yang meninggal, di antaranya adalah orang-orang yang ini, yang melakukan pelemparan kotoran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan, ini gangguan yang kedua. Sedang sholat, dilempari kotoran. Ya, dan terjadi ya, tidak seperti yang pertama, tidak jadi, kalau ini terjadi, sudah kena kotoran. Bahkan dalam waktu yang lama, bahkan terus menerus. Nah, ini diantara cobaan, diantara gangguan yang dihadapi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang lain. Sehingga seharusnya kita semakin cinta kepada beliau, yang beliau rela untuk berjuang menghadapi banyak rintangan, cobaan demi untuk menyebarkan Islam, demi untuk menyampaikan tauhid, mengajarkan sunnah beliau sampai akhirnya sampai kepada kita. Ya, kalau Nabi tidak tegar dalam menghadapi rintangan tersebut, kalau Nabi itu lemah karakternya, Nabi gampang menyerah, tentunya kita tidak akan menerima hidayah Islam di hari ini. Maka seharusnya ketika kita mengetahui ini, kita tambah cinta kepada beliau dan kita tambah semangat untuk mengikuti tuntunan beliau, sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita semakin bersabar bahwasanya semua rintangan yang kita hadapi di zaman sekarang dalam berdakwah, dicaci, dimaki, ya, dikritik, dianggap nyeleneh, dianggap radikal, dianggap aneh-aneh, ajaran baru, macam-macam, sabar, sabar. Ini belum ada apa-apanya dengan cobaan yang dihadapi oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum ada seujung jarinya cobaan kita. Maka kalau kita mendapatkan cobaan seperti itu sudah loyo, sudah kendor, ya sudah meleret. Ya, maka ya, apa yang tepat buat kita selain orang yang lemah, orang yang tidak kuat, orang yang tidak sabar. Ya. Ya, maka bersabarlah, ya, karena cobaan yang kita hadapi belum apa-apanya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah istiqomahan, dan juga menambah amalan-amalan soleh dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.